Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fayyamah surah rahimani wa rahimakumullah. Dalam pertemuan yang lalu sudah kita selesaikan pembacaan Babul Ibil Izzun li Ahliha. Bab onta itu merupakan kemuliaan bagi pemiliknya. Keutamaan beternak onta juga masuk di dalamnya beternak kambing. Di antara yang menunjukkan keutamaan beternak kambing adalah riwayat Abdah bin Hazm. Disebutkan ketika saling berbangga peternak unta dengan peternak kambing, maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, Bu'isa Musa wa huwa ra'i ghanam. Musa diutus menjadi nabi. Dia pernah menjadi pengembala kambing. Wa bu'isa Dawud wa huwa ra'i ghanam. Dawud diutus juga dulu sebagai pengembala kambing. Wa bu'istu ana wa ana har'a ghanaman li ahli bi ajyad. Dan aku diutus dalam keadaan aku dulu juga mengembalakan kambing-kambing milik keluargaku di daerah ajyad. Ini dikuatkan dengan riwayat di dalam Sahihul Bukhari, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Faqala ashabuhu wa anta, faqala na'am kuntu ar'aha ala qararib li ahli Makkah. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali dia pasti mengembalakan kambing. Para sahabat bertanya, apakah anda juga demikian wahai Rasulullah? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, benar, dulu aku juga mengembalakan kambing dengan upah beberapa kirat kambing-kambing milik penduduk Makkah. Kirat itu kalau nggak salah 1/6 dirham. Maka diantara hikmah kenapa para nabi diutus dahulu sebagai para pengembala kambing, maka diantara hikmahnya kenapa diilhami para nabi itu untuk mengembalakan kambing sebelum diangkat menjadi nabi, agar dengan itu mereka terlatih dengan sebagai pengembala kambing tersebut untuk bisa mengatasi apa yang nantinya akan dibebankan pada mereka tentang urusan umatnya. Karena dengan bergaul bersama kambing-kambing tersebut, mengembalakannya, mengarahkannya, dan lain sebagainya, itu akan melatih kesabaran dan kasih sayang pada mereka. Ketika para nabi sabar mengembalakan kambing tersebut, mengumpulkan setelah tercerai-berai di ladang gembalaan, kemudian memindahkannya dari satu kandang ke kandang, kadang juga harus mengusir calon pemangsa kambing, serigala atau binatang buas yang lainnya, juga terkadang harus menghadapi pencuri. Maka mereka akan tahu beragam tabiat-tabiat kambing tersebut. Kambing adalah binatang yang mudah berpisah meskipun lemah, sehingga terus butuh untuk diperhatikan. Maka dengan itu para nabi terbiasa untuk sabar menghadapi segala permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umatnya, sehingga akan bisa mengenali karakter umatnya dengan perbedaan akal dan lain sebagainya, sehingga akan bisa bergaul dengan umatnya secara adil. Yang kurang disempurnakan, yang lemah dikasihi, terus perhatian terhadap mereka, kemudian menanggung beban berat dalam membina dan mendidik mereka. Maka setelah terlatih mengembalakan kambing, maka tentu itu akan lebih mudah bagi para nabi untuk membimbing umatnya setelah diangkat sebagai nabi dan rasul. Itu di antara hikmahnya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita keutamaan peternak kambing. Kita lanjutkan bab yang baru, bab yang ke-230. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah babul a'rabiyah. Bab tentang keadaan orang Arab Badui yang tinggal di pelosok desa, jauh dari keramaian kota, sehingga dengan sebab itu mereka memiliki karakter yang kasar karena jauh dari ilmu. Maka tinggal di daerah pelosok yang jauh dari ilmu itu perkara yang tidak dianjurkan. Akar yang ke-450 atau dalam kitab aslinya 578. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala al-kaba'iru sab'un awaluhunna al-israqu billah wa qatlun nafsi wa ramyul muhsanati wal a'rabiyatu ba'dal hijrat. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, dosa-dosa besar itu ada 7. Yang pertama di antara 7 dosa-dosa besar tersebut adalah berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dalam beribadah. Kemudian membunuh jiwa tanpa hak tentunya. Kemudian menuduh wanita-wanita yang suci terjaga dengan tuduhan zina. Kemudian wal a'rabiyah ba'dal hijrah. Pengertian a'rabiyah ba'dal hijrah yaitu kembali ke desa-desa pelosok setelah hijrah. Hadis ini sahih secara mauquf, artinya hanya sampai pada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sahih. Namun karena ini tentang perkara agama, maka itu dihukumi marfu sampai pada Nabi alaihi salatu wasallam. Tentu Abu Hurairah ketika menyatakan dosa-dosa besar ada 7, itu bukan dari akalnya, bukan dari ide beliau, bukan dari pendapat beliau. tentu mengambilnya dari ilmu yang beliau dapatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Karena ini tentang perkara agama, menetapkan ini termasuk dosa besar, ini bukan, itu bukan urusan kita. Sehingga tentu itu bukan berdasarkan ijtihadnya Abu Hurairah, bukan. Tentu diambil ilmunya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga di sini secara kajian ilmu hadis dikatakan sahih mauquf, namun memiliki hukum marfu sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan di sini al-kaba'iru sab'un. Al-kaba'ir jam'u kabirah. Sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya apa pengertian kabirah. Dosa besar. Itu dosa yang ada ancaman laknat atau ancaman adab di akhirat atau ancaman hukuman had di dunia. Itu termasuk dosa besar. Maka dosa-dosa besar itu ada 7. Yang pertamanya adalah al-isyrak billah, dosa menyekutukan Allah dalam beribadah. Maka tidak ada di sana kejahatan yang lebih besar dibanding dengan perbuatan syirik. Kesyirikan ini adalah kejahatan terbesar, dosa terbesar, kedzaliman yang paling dzalim. Inna syirka ladzulmun adzim, dalam surah Luqman. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang terbesar. Juga tentang bahaya kesyirikan, Allah menyatakan wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adzima. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah mengada-adakan dosa yang sangat besar. Sehingga asyirku billah atau al-isyraku billah merupakan dosa besar yang paling besar. Menjadikan amal ibadah yang dilakukan oleh pelakunya itu terhapus ketika dia terjatuh ke dalam perbuatan al-isyraku billah. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, sungguh-sungguh akan terhapus amalmu. Dengan seseorang itu terjatuh dalam syirik akbar, maka seakan-akan orang tadi enggak pernah bersyahadat, enggak pernah sholat, enggak pernah zakat, enggak pernah puasa, enggak pernah berhaji, enggak pernah melakukan amal apapun, karena seluruh amalnya terhapus karena sebab melakukan perbuatan asyirkul akbar. Orang yang berbuat syirik, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dalam beribadah, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata, yang jauh. Sehingga Allah mengharamkan surga bagi orang yang mati dalam keadaan belum bertobat dari dosa kesyirikan. Allah nyatakan innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, mati dalam keadaan belum bertobat dari dosa tersebut tentunya, maka sungguh Allah haramkan atasnya surga, dan tempat kembalinya adalah di neraka, kekal abadi di dalamnya. Dan bagi orang-orang yang kafir, di akhirat tidak memiliki penolong. Bahkan meskipun dia ayah seorang nabi sekalipun, kalau dia mati dalam keadaan sebagai hamba yang musyrik, maka sang anak enggak akan bisa menolongnya. Seperti yang terjadi pada Nabi kita Ibrahim alaihi salam khalilullah, disebutkan dalam riwayat yang sahih yang maknanya kurang lebih laki ya Ibrahim abahu Azar yaumal qiyamah wa fi wajhi Azar qatratun wa ghabratun. Nanti pada hari kiamat Ibrahim akan bertemu dengan ayahandanya yang bernama Azar. Ketika bertemu sang ayah dalam kondisi mukanya itu penuh dengan kotoran dan debu yang menjijikkan. Faqala lahu Ibrahim, maka Ibrahim berkata pada sang ayah, bukankah dahulu aku telah menyatakan kepada engkau ya ayahanda, la ta'sini, jangan engkau durakai aku, jangan engkau ingkari dakwahku, seruanku untuk mentauhidkan Allah dalam beribadah. Faqala lahu abu, maka sang ayah berkata pada Ibrahim, al-yawma la'asika ya Ibrahim, hari ini aku enggak akan lagi mengingkari kamu wahai Ibrahim. Maka Ibrahim lantas berdoa memohon kepada Rabbnya, ya Rabbi, innaka wa'adtani ala tuhziyani yawma yub'asun fa'ayul hizji ahza min abil abad. Duhai Rabbku, engkau telah menjanjikan padaku bahwasanya engkau tidak akan menghinakan aku ketika manusia dibangkitkan. Maka kehinaan mana yang lebih hina dari engkau pertemukan aku dengan ayahku dalam keadaan semacam ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Ibrahim alaihi salam, ya Ibrahim, inni qad haramtul jannata 'alal kafirin. Wahai Ibrahim, sungguh aku telah mengharamkan surga itu bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Undur ila ma tahta qadamai, lihatlah apa yang di bawah kedua telapak kakimu. Fa idza huwa bi dabahin mutalattahin. Ternyata begitu dilihat, sang ayah sudah berubah menjadi binatang semacam anjing, semacam dobuk, duhaina, yang berlepotan dengan kotoran. Karena jijiknya, maka dipegang salah satu kakinya, kemudian ulkiya finnar, dicampakkan ke dalam neraka. Ayah seorang nabi, bahkan anaknya sebagai khalilullah, abul anbiya, kekasih Allah, ayah dari para nabi, para nabi Bani Israel, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari jalur Ismail menurunkan Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka seorang nabi enggak bisa menyelamatkan sang ayah yang mati dalam keadaan membawa dosa syirkul akbar. Karena perbuatan syirik menyekutukan Allah dalam beribadah ini adalah dosa besar yang terbesar. Sehingga ini semakin menyadarkan kita bahwasannya hal terpenting dalam hidup kita adalah berusaha untuk mengenali, mengkaji tentang hakikat tauhid, keutamaannya, seluk-beluknya, macam-macamnya. Sebaliknya kita juga harus mengkaji tentang hakikat kesyirikan, seluk-beluk kesyirikan, macam-macamnya, bahaya-bahayanya, apa saja yang termasuk bagian dari kesyirikan, dan apa jalan-jalan, jebakan-jebakan yang sering mengantarkan kita kepada perbuatan al-isyrak billah. Ini harus dipelajari, harus dikaji. Ini perkara terpenting dalam kehidupan kita agar kita terbebas dari jebakan-jebakan kesyirikan. Yang kedua, wa qatlun nafsi, dosa besar yang berikutnya adalah membunuh jiwa. Artinya membunuh jiwa tanpa hak di sini. Wala taqtulu nafsallati harramallahu illa bil haqq. Jangan mereka itu membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan haknya. Maka membunuh jiwa tanpa hak ini termasuk dosa besar. Bahkan disebutkan Dalam firman Allah, siapa yang membunuh satu jiwa tanpa hak, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Dan siapa yang dengan sebabnya menjadi hidup satu jiwa, maka seakan-akan dia itu menghidupkan seluruh manusia. Ini juga di antara prinsip yang harus dipegangi oleh seorang muslim, ahlus sunnati wal jamaah. Haram menumpahkan jiwa tanpa hak. Ternyata prinsip yang agung ini dilanggar oleh sebagian orang yang menisbahkan kepada Islam, bahkan mereka secara zahir menampakkan keseriusan, kesungguhan, semangat, ghirah yang tinggi kepada Islam. Yaitu apa yang terjadi pada kaum Khawarij atau kaum teroris di masa sekarang. Menusuk orang lain, berusaha untuk membunuhnya, hal yang mudah. Melakukan pengeboman, korbannya banyak di antara mereka kaum muslimun. Waliyadu billah. Begitu ringannya mereka melakukan. Dalam keadaan atribut dohir mereka menampakkan sosok muslim yang taat. Karena kejahilan. Ini menunjukkan butuhnya kita kepada tafaqquh fiddin, untuk mempelajari agama secara benar. Karena kejahilan begitu merata. Tidak mesti orang yang menampakkan semangat dalam agamanya, ghirah yang tinggi dalam agamanya, dia itu di atas al-haq, belum tentu. Ketika dia tidak terbimbing dengan bimbingan kitabullah dan sunnah Rasulullah yang sahihah, sebagaimana yang telah dipahami, diamalkan generasi salaf umat ini, maka belum tentu orang yang semacam itu di atas al-haq. Bahkan jauh dari al-haq. Membunuh jiwa satu hal yang biasa. Ini jihad. Kan targetnya adalah orang-orang kafir. Loh, kan sebagian korbannya kaum muslimin yang tidak berdosa. Itu sudah resiko enteng. Padahal membunuh satu jiwa tanpa hak itu seperti membunuh seluruh manusia. Binasil Quran, dengan asal Quran. Jiwa seorang muslim ini lebih mulia daripada kemuliaan Ka'bah al-Musarrafah. Maka qatlu nafsi allati haramallah, ini termasuk dosa besar. Yang kedua, ramyul muhsanat, yang melakukan qadab, menuduh zina seorang yang terjaga suci dari perbuatan keji, terlepas dari perbuatan keji. Ini juga termasuk dosa besar. Wal a'rabiyatu ba'dal hijrah, yang berikutnya adalah a'rabiyah ba'dal hijrah, yaitu kembali ke daerah pelosok, kemudian tinggal dengan orang-orang pedalaman yang jauh dari ilmu, jauh dari pemahaman agama. Setelah dulunya dia itu berhijrah menuju kota, mendapatkan wawasan yang luas tentang ilmu agama, kemudian setelah itu dia kembali ke pedalaman, ke tempat pelosok yang jauh dari ilmu tanpa udzur. Ini termasuk apa? A'rabiyah. Kalau apa ke kota itu namanya apa tuh? Urbanisasi. Kalau balik ke desa. Kalau dulu ada gerakan kembali ke desa, kan ada ya dulu. Ada gerakan kembali ke desa. Ya sebenarnya kalau di desa bisa mengamalkan agamanya, bisa tafaqquh fiddin, itu bukan tercela. Tapi kalau orang sudah tinggal di daerah yang maju, kota, di situ banyak majelisul ilmi, dan faktanya demikian, di kota itu majelis ilmu lebih banyak. Setelah hijrah, kemudian dia kembali ke daerah pelosok, yang situ penuh dengan khurafat, penuh dengan kesyirikan, penuh dengan tahayul, penuh dengan bid'ah-bid'ah, dan penuh dengan hal-hal mungkar yang lainnya, jauh dari mengerjakan kewajiban, banyak melakukan perkara yang muharramat, dia enggak bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan merasa nyaman tinggal di tempat yang semacam itu, itu termasuk dosa besar. A'rabiyah. Ta'arub ba'da hijrah. Syekh Al-Albani menyebutkan termasuk taghurub. Taghurub itu safar ke negeri-negeri barat, negeri kafir dari negeri Islam. Berbondong-bondong meninggalkan negeri muslimin untuk tinggal di negeri-negeri kufur. Kecuali ada darurat. Sebagian orang sudah kebalik menyatakan ini sebagai hijrah. Nyaman tinggal di negeri kufur, meninggalkan negerinya yang muslim. Ini termasuk membalikkan hakikat. Yang namanya hijrah jelas seperti itu, pernah kita kaji, adalah meninggalkan negeri kesyirikan, negeri kekufuran menuju negeri Islam, yang dengannya dia bisa mengamalkan amalan-amalan agamanya. Ini pengertian hijrah. Bukan justru meninggalkan negeri kaum muslimin kemudian nyaman di negeri-negeri barat, di negeri-negeri kufur, kemudian beradaptasi dengan mereka, nyaman dengan adat kebiasaan mereka. Bukan itu. Bahkan yang demikian itu bisa menyeret kepada kekufuran. Seorang muslim yang tinggal di negeri kufur, maka dia aqallu imanan, pasti lebih minim imannya dibanding dengan yang tinggal di negeri muslim, meskipun apa kadar keimanannya lemah. Sebagaimana orang kafir kalau tinggal di negeri muslim, maka dia aqallu kufran, tingkat kekufurannya itu pasti minimal dibanding dengan yang tinggal di negeri yang penuh dengan kekufuran. Kenapa? Pasti sedikit banyak akan memiliki pengaruh pergaulan dia dengan orang-orang kafir. Sebagaimana orang kafir pergaulan dia dengan orang-orang muslim, ini akan memiliki pengaruh pada karakter, watak, perilaku, adat, istiadat, dan lain sebagainya. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan 4 dosa besar dari 7 dosa besar, sehingga yang 3 belum disebutkan. Apa yang ketiga? Yang 3 dari 7 yang hendak disebutkan Abu Hurairah disebutkan dalam riwayat yang lainnya, yaitu al-firar minaz-zahf, lari dari medan perang. Kemudian aklu malil yatim, memakan hartanya anak yatim. Yang ketujuh, aklu riba, memakan riba. Ini termasuk 7 dosa besar yang muhlikah, yang membinasakan pelakunya. Maka yang dijadikan sayyidiyah adalah a'rabiyah, karakter. Malah senang bergaul dengan orang-orang pelosok yang jauh dari ilmu dibanding dengan bergaul dengan orang-orang yang kota, yang mereka sudah terbiasa dengan ilmu. Ini dikategorikan sebagai dosa besar. Artinya mundur, sudah maju memilih mundur. Beda kalau dia tinggal di desa yang di situ merupakan kawasan yang islami, yang bagus, yang penduduknya taat, beribadah, ya tidak mengapa. Tapi kalau nyaman tinggal di tempat yang pelosok, terpencil, di situ penuh dengan khurafat, kekufuran, kesyirikan, perkara-perkara mungkar, kewajiban tidak ditunaikan, bahkan perkara yang muharramat yang dikerjakan, enggak ada daya dan upaya untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ini termasuk dosa besar berdasarkan riwayat ini. Ikhwan fil din, azani wa jazakumullah. Mungkin ini yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini.